Shock just a little. Kau bohongin aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku. Kau bohongin aku. Sungguh tega kau buat aku lebih.